إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, pada poin yang pertama Al-Imam menyatakan Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Wa la yakumu ahaduhuma illa bi akhir illa bil akhir. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan berdiri salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Nah, kata-kata as-sunnah atau yang dimaksud dengan as-sunnah di sini nam bukan sunnah kebalikan ataupun lawan daripada wajib. Tetapi as-sunnah di sini dikatakan oleh Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir As-Saibani di dalam kitab Ta'limus Sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu hiyat tariqah wal huda. Ai hadyun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tariqatuhu. Fa huwa amun yashmulul wajibu wal mustahabu wa yashmulul aqaidu wal ibadatu wal muamalatu was suluk. As-sunnah yaitu tariqah, jalan. Wal hadyu dan petunjuk, yaitu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan jalannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka petunjuknya Nabi, jalannya Nabi ini adalah umum, mencakup perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah hukumnya, dan juga mencakup masalah keyakinan-keyakinan etikot, dan mencakup masalah ibadah-ibadah dan juga pergaulan, hubungan dengan sesama manusia dan juga tingkah laku. Nah, jadi Islam itu adalah sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan petunjuk Nabi itu mencakup perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah, masalah keyakinan maupun masalah ibadah, masalah pergaulan maupun masalah tingkah laku. Nah, sehingga Islam itu tidak bisa dipisahkan daripada as-sunnah, tidak bisa dipisahkan daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah. Qala ulama salaf, as-sunnatu al-amalu bil kitabi wa sunnah wal iktida'u bi salihi salaf wa tibail athar. Yang dikatakan sunnah, kata para ulama salaf, adalah mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah. Mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah dan mencontoh, mengikuti orang-orang baik yang terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, pengikut tabi'in dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. 6. Ini As-Sunnah. 6. Sehingga ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 6. Maka di dalam kita beragama, di dalam kita beragama, hendaklah kita melihat, hendaklah kita memperhatikan 6 sunnah-sunnah Nabi, petunjuk Nabi, jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan Al-Quran. 6. Tidak hanya cukup dengan Al-Quran. Dan bahkan kalau orang yang mau mengamalkan Al-Quran, mesti dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mesti dia mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Al-Quran memerintahkan hal itu, yakni memerintahkan agar manusia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anam barakallahu fikum. Sehingga ingatlah bahwasanya yang dikatakan as-sunnah itu tidak mesti maknanya lawan daripada wajib. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pengurusan jenazah. Dan kita sampai atau dalam masih dalam bab perkara-perkara yang haram dilakukan di kuburan. Pada pertemuan yang lalu kita mengetahui perkara apa yang diharamkan di kuburan? Hah? Menyembelih di kuburan. Apalagi? Sholat di kuburan, apalagi? Meninggikan kuburan lebih dari satu jengkal, apalagi? Duduk di atas kuburan, apalagi? Hah? Menulis di atas kuburan, apalagi? Mengecat kuburan, apalagi? Membangun di atas kuburan, apalagi? Sholat menghadap kuburan, apalagi? Berjalan di atas kuburan. Nah, perkara yang berikutnya yang diharamkan dilakukan di kuburan adalah ittikhaduha aidan, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Tuksadu fi awqatin muayyanatin wa mawasim ma'rufatin lita'abbud indaha awli wairiha. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan dimaksudkan atau menyengaja mendatangi kuburan tersebut pada waktu-waktu tertentu, pada musim-musim yang ditetapkan, untuk beribadah di kuburan tersebut atau untuk yang lainnya. Enam, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Enam, pada waktu-waktu tertentu, pada musim-musim tertentu, untuk beribadah di kuburan atau untuk yang lainnya. Kata-kata Aid itu berasal daripada ada ya'udu aidan, adalah sesuatu yang berulang atau suatu tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Sesuatu yang kembali, yang berulang, atau tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Ini namanya aid. Ya, nah. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Apakah didatangi berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, ataukah mendatangi kuburan tersebut, nah, untuk melakukan suatu perayaan. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tattakhidhu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kubura. Wa aitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni." Akhrajahu Abu Daud wa Ahmad bi isnadin hasan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku, kata Nabi, kuburan Nabi, sebagai tempat perayaan. Dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Dan dimanapun kalian berada, maka bersolawatlah kalian kepadaku, maka sungguh solawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan. Ya, nah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Wal haditsu dalilun ala tahrimi ittikhadhi quburil anbiya was-solihin 'aidan." Dan hadis ini menunjukkan atas haramnya menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh, sebagai tempat perayaan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil iktida wa wajhu dilalati anna qabran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu qabrin ala wajhil ardi wa qad nuhya wa qad naha an ittikhadihi aidan fa qabru ghairihi aula bin nahyi kainan man kana. Dan sisi pendalilan bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah paling afdolnya kuburan di permukaan bumi ini. Dan sungguh Nabi melarang menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan. Maka kuburan selain kuburan Nabi lebih pantas, nah, untuk dilarang. Nah, kuburan siapapun orangnya. Kalau kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah kuburan yang paling afdol di permukaan bumi, dilarang dijadikan sebagai tempat perayaan, maka kuburan-kuburan yang lainnya lebih pantas lagi, lebih utama lagi, lebih didahulukan lagi kalau dilarang dijadikan sebagai tempat perayaan. Kuburan siapa saja? Apakah kuburan pemimpin? Apakah kuburan kepala negara? Apakah kuburan wali? Ataukah kuburan orang soleh? Ataukah kuburan orang toleh? Ataupun kuburan siapa saja? Thumma korona dhalika biqalihi wala tattakhidhu buyutakum kubura ay la tu'attiluha anis sholati fiha wa du'a'u wal qira'ah fatakuna bimanzilatil qabr fatakuna bimanzilatil kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengaitkan hal ini, mengaitkan jangan menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan dengan perkataannya, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, yaitu janganlah kalian menterlantarkan rumah-rumah kalian daripada sholat padanya, berdoa padanya, membaca Al-Quran padanya. Jadi jangan kamu biarkan rumah kalian dari kosong ataupun sepi daripada sholat, daripada berdoa, daripada membaca Al-Quran di rumah itu. Maka rumah yang kosong, rumah yang sepi, rumah yang sunyi daripada sholat di dalamnya, daripada bacaan Quran, daripada berdoa, maka rumah tersebut seperti kuburan. Ya, rumah tersebut seperti kuburan. Nah, fa'amara bitahari al-ibadah fil buyut. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan agar melakukan ibadah di rumah-rumah. Wa naha anitahariha indal kubur, dan Nabi melarang dari melakukan ibadah ibadah di kuburan. Aksama yaf'alu ma yaf'alul musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim. Berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kalangan Nasrani dan orang-orang yang menyerupai mereka. Qala fahada afdalu tabi'in min ahli baitihi Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhum naha dzalika ar-rajul ayyataharra ad-du'a 'inda qabrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah paling afdalnya tabi'in dari kalangan ahlul bait yaitu Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhum. Ali di sini bukan Ali sahabat ya, tapi Ali cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, nah. Anan naha, dia melarang orang berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wastadalla bil hadits alladhi sami'ahu min abihi al-Husain an jaddihi Ali. Dan dia berdalilkan dengan hadis yang dia mendengarnya dari bapaknya yaitu Al-Husain, dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa huwa lamu bima'nahu min ghairihi. Dan dia lebih mengetahui terhadap maknanya daripada orang lain. Fatabayyana anna qasdahu ayyak sidar rajul al-qabra lis-salam alaih wa nahwihi inda ghairi dukhulil masjid wa ra'a anna dhalika minad du'a wa nahwi ittikhadun lahu aidan. Maka jelaslah bahwasanya tujuannya, ya, tujuan seseorang yang dia menuju atau memaksudkan kuburan Nabi, mendatangi kuburan Nabi untuk mengucapkan salam dan yang semisalnya ketika tidak masuk masjid, maka dia melihat bahwasanya hal ini termasuk perkara berdoa dan yang semacamnya, ini merupakan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat aid, sebagai tempat perayaan. Jadi orang yang semata-mata mendatangi kuburan Nabi untuk mengucapkan salam atas Nabi, untuk berdoa di kuburan Nabi, maka ini dia berarti telah menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat perayaan. Ya, lain halnya kalau orang tersebut memasuki masjid. Ya, lain halnya kalau orang tersebut memasuki masjid, karena kuburan Nabi di dalam masjid sekarang, yang dulunya tidak. Ya, nah. Maka kalau dia memasuki masjid kemudian salam kepada Nabi karena di dalamnya ada kuburan Nabi, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau seseorang masuk ke masjid itu bukan untuk sholat, bukan memaksudkan untuk memasuki masjid untuk ibadah, tetapi untuk datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam atas Nabi, maka ini tidak boleh. Ini sama dengan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan. Enam. Wa kadzalika ibnu ammihi Hasan bin Husain Syekh ahlu baitihi karya ittikhadahu aidan. Dan seperti demikian juga anak pamannya yaitu Hasan bin Husain bin Hasan Syekh ahli baitihi, enam, dia membenci ataupun mengharamkan menjadikan kuburannya sebagai tempat aid. Nah, fangdur hadhi sunnah kaifa anna makhrajaha min ahli al-madinah wa ahli al-bait alladhina lahum min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qurbun nasab wa qurbud dari li annahum ila dhalika ahwaj min ghairihim fakanu lahu abbat. Maka lihatlah sunnah ini. Nah, bagaimana bahwasanya sunnah ini keluar dari ahli Madinah, dari penduduk Madinah, dari ahlul bait, dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka mempunyai kedekatan secara nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka mempunyai kedekatan dalam masalah rumah tempat tinggal, maka mereka adalah lebih faham, mereka lebih tahu, mereka lebih mengerti terhadap apa yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal aidu idza ju'ila isman lil makan fahuwa al makan alladhi yuqsadu al ijtima fihi wa ityanuhu lil ibadah indahu aw li ghairil ibadah. Maka aid perayaan jika dijadikan sebagai nama untuk tempat, maka aid tersebut adalah tempat yang dimaksud untuk berkumpul pada tempat itu dan datangnya ke tempat itu untuk beribadah pada tempat tersebut atau untuk selain ibadah. Enam. Jadi kalau misalkan seseorang ataupun sekelompok orang mendatangi satu tempat untuk melakukan ibadah pada tempat tersebut, maka dikatakan itu adalah id, itu adalah perayaan. Atau didatangi tempat tersebut bukan untuk ibadah, maka itu juga id. Ya, enam. Kama anna al-masjid al-haram wa mina wa muzdalifah wa arafah wa arafah ja'alahu Allahu aidan musabatan linnas, sebagaimana masjidil haram, mina, muzdalifah, arafah, Allah menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Ya, sebagai tempat berkumpul bagi manusia, Allah jadikan sebagai aid. Nah, yajtami'una fiha wa yantabunaha lid-du'a wa dzikr wa nusuk. Mereka berkumpul pada tempat-tempat tersebut, mereka mendatanginya untuk berdoa, untuk berzikir, untuk berkurban di tempat tersebut. Maka itu dikatakan aid. Wa kana lil musyrikina amkinah, yantabunaha lil ijtima' indaha falamma ja'al Islam mahallahu dzalika kullahu. Dan dahulu bagi orang-orang musyrik atau orang-orang musyrik memiliki tempat-tempat yang mereka mendatangi tempat tersebut untuk berkumpul pada tempat itu. Nah, kemudian ketika datang Islam, Allah menghapuskan itu semua. Wa hadza naw min al amkina yadkhulu fihi kubur al anbiya was solihin. Dan termasuk macam ini, termasuk ke dalam tempat yang dijadikan tempat perayaan, tempat berkumpul. Nah, masuk ke dalam perkara ini kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Nah, jadi kalau kuburan wali, kuburan keramat didatangi pada waktu-waktu tertentu, mereka berdoa di situ atau mereka cabut rumput di situ, ya, atau mereka membawa sesajen di situ, maka mereka telah menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat perayaan. Ya, nah, walaupun dilakukannya bukan pada Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, nah, itu namanya perayaan. Ya, nah. Maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan. Walihada kariha Malikun radhiyallahu anhu wa ghairuhu min ahli al-ilm li ahli al-Madinah kullama dakhala ahaduhum al-masjid ayyaji'a fa yusallim ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaih. Oleh karena ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala membenci atau mengharamkan, dan juga selain Imam Malik, nah, mengharam dari kalangan ahlul ilm mengharamkan kepada penduduk Madinah setiap kali memasuki masjid kemudian mereka datang dan mengucapkan salam atas kuburan Nabi dan atas kedua sahabatnya. Ya, nah, qala wa inna ma yakunu dhalika li ahadim idza qadima min safar. Kemudian Imam Malik berkata, hanya saja dilakukan salam kepada nabi yaitu bagi seseorang apabila dia datang dari safar, aw arada safaran wa nahwa dhalik, atau dia menghendaki safar, dia mau safar. Nah, atau yang semisalnya. Nah, baru mengucapkan salam ketika memasuki masjid yang di dalamnya terdapat kubur Nabi tersebut. Wa rakhasa ba'dhum fi salam alaih idza dakhala al-masjid li shalah wa nahwahu. Wa nahwaha. Dan sebagian ulama membolehkan, memberikan keringanan. Nah, mengucapkan salam atas Nabi ketika memasuki masjid untuk sholat dan yang semisalnya. Wa amma qasduhu daiman lis shalah wassalam fama alimtu ahadan rakhasa bihi. Adapun menyengaja terus-menerus mendatangi kuburan Nabi untuk bersolawat dan salam atas Nabi, maka aku tidak mengetahui seorang pun membolehkan hal ini. Enam, lianna dzalika naun min ittikhadhi aidan, karena hal ini merupakan bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ya, enam, ma annahu qad syuri'a lana idza dakhalna al-masjida an naqul assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan bahwasanya telah disyariatkan bagi kita apabila kita memasuki masjid hendaklah kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh kama naqulu dzalika fi akhir salatina, sebagaimana kita mengucapkan hal ini pada akhir salat kita. Qala fa khafa Malikun wa ghairuhu ayyakuna filu dhalika indal qabri kulla sa'atin naw'an min ittikhadil qabri aidan. Nah, maka Imam Malik dan yang lainnya mengkhawatirkan bahwasanya ada perbuatan ini, perbuatan setiap kali memasuki masjid yang di dalamnya terdapat kubur Nabi kemudian mengucapkan salam, dikhawatirkan hal ini merupakan bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat aid, sebagai tempat perayaan. Wa aidun fa inna dhalika bid'ah, dan juga hal ini sesungguhnya merupakan bid'ah. Faqad kanal muhajirun wal ansar ala ahdi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum yaji'una ilal masjid kulla yaumin li ilmihim. Nah, radhiyallahu anhum bima kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakrahu min dhalika wa manahahum anhu wa innahum yusallimuna alaihi nadkhul masjid wa khuruj minhu. Dan sungguh ada orang-orang muhajir, orang-orang muhajirin, nah, dan orang-orang ansar pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka datang ke masjid setiap hari. Nah, karena mereka mengetahui, nah, karena pengetahuan mereka radhiyallahu anhum, nah, terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan apa-apa yang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membencinya dari perkara ini dan Nabi melarangnya. Dan mereka mengucapkan salam atas Nabi ketika memasuki masjid dan ketika keluarnya. Wa fi tasyahud, dan demikian juga di dalam tasyahud. Kama kanu yusallimuna alaihi kadzalik fi hayatihi, sebagaimana mereka mengucapkan salam ketika masa hidupnya Nabi. Wa ma ahsana ma qala Malik lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Maka langkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak akan baik, tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa-apa yang baik awalnya. Tidak akan baik akhir umat ini, kesudahan umat ini, kecuali apa-apa yang baik pada awalnya, yaitu kecuali kalau mencontoh umat terdahulu, itulah yang baik. Walakin kullama daufa tamassukul umam bi uhudi anbiya'ihim wa naqsi imanihim uwidu dhalika bima ahdathuhu minal bida'i wa syirki wa ghairihi. Akan tetapi setiap ketika atau setiap kali berpegang teguhnya umat ini melemah, berpegang teguhnya umat terhadap sunnah-sunnah para nabi ini melemah dan berkurang keimanan mereka, maka mereka mengganti hal ini, nah, mengganti sunnah-sunnah nabi ataupun apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan pengikut mereka, mereka menggantinya dengan bid'ah-bid'ah, dengan kesyirikan-kesyirikan dan yang lainnya. Walihada karihtu, walihada karihat al-ummah istilam al-qabri wa takbilah wa banauhu binaan mana'u an-nasa ayusallu ilaih. Oleh karena ini, disitu ada al-ammah. Enggak, langsung istilam. Walihada karihat istilam al-ummah. Oleh karena ini, para ulama, al-ummah di sini para ulama atau orang-orang yang berilmu, mereka membenci dan mengusap kuburan dan mencium kuburan Nabi, dan membangun, ya, mereka membangun bangunan yang melarang manusia, yang mencegah manusia, nah, daripada mereka sholat menghadap kuburan Nabi. Siapa yang pernah haji? Pernah mendekati kuburan Nabi enggak? Mana Pak Nasir? Gimana keadaannya? Ada dindingnya enggak? Pagar kuburan Nabi? Ya, nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kalau tidak salah, bahasanya orang yang mendekati kuburan Nabi itu tidak bisa sholat menghadap ke arah kuburan Nabi, karena sedemikian rupa benteng ataupun pagar yang dibentuk mengelilingi kuburan Nabi itu, sehingga apabila orang sholat di dekat kuburan Nabi, nah, maka dia tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, maknanya begitu. Sehingga tidak memungkinkan bagi orang untuk sholat di dekat kuburan Nabi, sholat lurus menghadap kuburan Nabi sekaligus menghadap ke arah kiblat, itu enggak bisa. Katanya demikian. Nah, baik. Jadi ini umat para ulama, nah, membenci ataupun mengharamkan mengusap, mencium, nah, kuburan Nabi, ya, dalam rangka bertabaruk, ya, dalam rangka mencari barokah. Nah, dan orang-orang melakukan hal ini, yaitu mendatangi kuburan-kuburan, apakah itu kuburan wali ataukah kuburan keramat ataupun kuburan siapa saja, nah, karena ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya berdoa di kuburan tersebut itu lebih afdol, lebih baik daripada berdoa di tempat yang lainnya, sehingga mereka dengan susah payah mendatangi kuburan tersebut, ya, mereka dengan bersungguh-sungguh mendatangi kuburan tersebut karena keyakinan ini, ya, karena keyakinan ini. Nah, seandainya tidak ada keyakinan yang semacam ini, maka mereka tidak akan melakukan hal ini. Oleh karenanya, ini termasuk perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan, karena berdoa ini merupakan ibadah. Nah, sehingga tidak boleh berdoa di kuburan. Ya, nah, barakallahu fikum. Insyaallah keterangan yang selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami ingatkan, insyaallah besok pagi daurah di Al-Fatah, mulai jam 9.